damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Indahnya kumandang lagu surga daripada malaikat makhluk-makhluk dalam kesucian. Manisnya lagu tak terbilang, memberikan pengharapan dan ketenangan di dalam batin sangat mendalam, berbekas dan tak terlupakan. Ya, sebuah pujian yang dikumandangkan oleh ketulusan dan bukan karangan anak manusia, yang dinyanyikan dengan rasa penuh daya tipu yang tak tepat, tak utuh, tak asli. Ya, lagu-lagu yang seringkali muncul hanya untuk sebuah kebutuhan popularitas ataupun target industrialitas. Damai bukan itu. Tapi ketika malaikat menyanyikannya, mereka menyanyikannya dalam kekudusan, ketenangan, kesungguhan, kesadaran yang penuh. Mereka menyanyikannya bahkan memberikan rasa damai di dalam batin kita. Alangkah indahnya nyanyian damai itu. Nyanyian yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nyanyian itu sudah berlangsung sangat lama, ribuan tahun yang lampau. Malaikat menyanyikannya, dan yang beruntung mendengarkan kidung damai itu adalah gembala-gembala di padang belantara, sedang mengembalakan domba-dombanya. Di keheningan malam mereka mendengarkan lagu damai. Ya, damai. Damai di bumi, di tempat di mana mereka berpijak. Mereka tetap saja menjadi gembala, tak segera berubah menjadi orang kaya. Tetapi tanpa harus kaya, mereka telah merasakan damai yang luar biasa. Gembala-gembala itu menjadi saksi bahwa damai bukan perubahan ekonomi. Gembala-gembala itu menjadi saksi bahwa damai bukan naik pangkat atau penambahan kekuasaan. Tetapi damai adalah damai ketika kau mendengarkan kidung indah, kidung kebenaran yang bisa disuarakan bukan lagi oleh malaikat yang turun dari surga, tapi kitab suci yang ada di tangan kita. Nada-nada harmoni diucapkannya di sana. Dengarkan, renungkan, lakukan. Maka pujian sejati, pujian asli, lagu Natal itu, damai di bumi, akan kembali menggema dan menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Ya, ayat-ayat suci itu memang hidup. Kalau engkau mengerti dan dalam keadaan hidup, menikmatinya. Hidup bukan jasmani, tapi hidup juga rohani. Selamat mendengarkan kidung Natal di ayat suci. Bersama saya, Bigman Sirait.